Kemudian yang kedua, dosen. Bagaimana kalau ada dosen yang kita gak senang sama dia? Apakah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Orang tua kita itu di dunia ada tiga. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, mak bapak. Yang kedua, orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita, mertua. Wah, ini belum berbeda. Yang ketiga, orang tua yang mendidikkan, yaitu guru itu orang tua. Maka wajib kita hormati. Tapi apakah setiap guru itu harus dihormati? Kalau gurunya benar, mengajarkan akidah benar, akhlaknya benar, wajib kita hormati seperti orang tua. Tapi kalau gurunya ngawur, apalagi maaf, gurunya enggak senonoh sama muridnya, berbuat yang enggak bagus lah, ini wajib kita lawan. Paham? Ada guru pengen zina sama muridnya, kan banyak beritanya. Di Surabaya ada kan? Seorang guru berbuat tidak senonoh sama murid, cabul, zina, dan lain sebagainya. Kenapa kamu enggak melawan? Guru saja, kata Pak Ustaz, enggak boleh dilawan. Oh, salah ini, perlu dilawan nanti enggak ada perumahan. Enggak boleh. Pokoknya selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah, wajib kita patuh. Karena taat sama guru itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau gurunya nyeleneh, wajib kita lawan. Tapi lawan dengan akhlak, bukan kurang ajar kamu, tak tunjuk kamu ya. Kamu tidak bisa. Nah, mohon maaf Pak, tadi kayaknya Bapak itu salah penjelasannya. Paham? Penjelasannya harusnya begini. Misalnya dia ngotot, benar-benar yaudah tinggalkan aja. Doa, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Udah, hati mangkel. Kalau mangkelnya karena Allah, syariat, benar. Tapi jangan benci orangnya, benci kesalahan. Jangan benci orangnya. Kalau benci orangnya, kalau dia benar, misalnya suatu hari kembali ke jalan benar, dia tetap benci kita. Tapi kalau benci kesalahannya, kalau dia benar, salahnya sudah hilang, kita tetap cinta sama dia. Nah itu jadi guru itu selama tidak mengajak kita kepada maksiat, selama tidak mengajak kita untuk apa namanya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib kita patuhi. Kenapa sekarang banyak orang-orang mahasiswa dapat ilmu yang enggak bermanfaat? Karena itu diantaranya enggak hormat sama guru. Padahal gurunya benar, jadi gurunya enggak benar. Coba lihat jurusan apa? Apa kamu jurusan apa? Syariah. Keluar dari UI kerja di Indomaret, nyambung enggak? Kuliah 5 tahun, 4 tahun apa cepat? Keluar jadi tukang bengkel, tukang las enggak perlu kuliah. Iya atau tidak? Kuliah ekonomi, kuliah politik, tinggi nih. Kuliah apa? 4 perbandingan 4 mazhab. Ada di sini. S2 ada S2. Mana? Perbandingan 4 mazhab. Kamu? Perbandingan 4 mazhab. Keluar dari UIN, ngojek. Ada enggak nyalain? Apa enggak bagus? Bagus, rezeki yang halal. Cuman kan enggak nyambung gitu, nyambung enggak? Kalau ngojek ngapain kuliah 4 tahun kalau ngojek? Harusnya kuliah 4 mazhab, keluar dari UIN, harus jadi guru, harus membuat penelitian, harus bagaimana bisa memilih pembadangan 4 mazhab. Enggak, keluarkan karya gitu loh, sesuai dengan jurusannya. Seperti misalnya jurusan apa? Perbankan. Keluar dari kuliah perbankan, kuliah di bank, nyambung enggak? Nyambung kan? Apalagi kuliah yang administrasi ya, akuntansi. Keluar dari kuliah kita jadi sekretaris, nyambung apa tidak? Nyambung. Cari kerja sekarang susah Beb. Itu bagi orang yang berpikirannya sempit. Cari kerja dalam sekarang susah Beb. Bukan saya melarang, tidak bagus daripada gak kerja pengangguran. Cuman gak nyambung gitu loh. Kenapa bisa terjadi demikian? Bisa jadi ketika dia belajar dulu di kampusnya, ilmunya gak bermanfaat. Sekolah tinggi-tinggi 4 mazhab, ternyata gak sopan sama dosennya, gak sopan sama gurunya. Akhirnya gak dapat ilmu yang bermanfaat. Ijazah dapat, tapi ilmu hilang. Ada kan? 4 tahun kuliah, tapi apa yang dia dapatkan? Gak tahu, pokoknya anda dapat ijazah. Kemana ilmunya? Nah, ini bisa jadi karena dia tidak hormat sama guru. Ini saja pertemuan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.